الحمد لله الذي نزل القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. قال الله تعالى في القرآن العظيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، صدق الله العظيم. Jemaah yang mengharap ridha dan maghfirah Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini saya akan mencoba membahas tentang Al-Qur'an sebagai kitab suci umat Islam, dan tentu saja dinilai sampai sekarang bukan hanya Qur'annya yang berbicara tentang pemeliharaan Al-Qur'an sejak awal sampai sekarang, tapi juga banyak para peneliti dunia dari kalangan non-muslim atau sebut saja kaum orientalis menyatakan bahwa satu-satunya kitab suci yang masih asli gitu sampai sekarang Al-Qur'an itu. Kenapa? Karena Al-Qur'an sudah terpelihara sejak awal dalam tulisan dan hafalan. Nah, pada kesempatan ini saya akan mencoba membahas tentang beberapa ayat saja yang berkaitan dengan nama-nama Al-Qur'an. Yang kedua adalah fungsi Al-Qur'an itu untuk apa. Kenapa demikian saya membahas ini? Karena sekarang sedang ramai sekali di kita ada yang disebut dengan musabaqah tilawatul Qur'an, dan juga Kota Bandung termasuk sudah 3 kali melaksanakan pemenangan terhadap tilawatul Qur'an, dan bahkan ada dunia, jadi di tingkat dunia ada musabaqah bukan hanya tilawah bacaan tapi tahfidzil Qur'an, penghafalan Qur'an. Jadi sekarang itu Al-Qur'an dihafalkan oleh mereka yang sangat minat terhadap penghafalan ini, dan bukan hanya hafalan, sekarang sudah ditingkatkan lagi menjadi ada musabaqah tafsiril Qur'an dan tafhimil Qur'an. Jadi musabaqah pemahaman Al-Qur'an dan tafsir Qur'an. Jadi demikianlah Al-Qur'an dipelihara secara baik, baik oleh perorangan ataupun negara, karena ini merupakan bagian daripada yang harus dipelihara karena juga merupakan pedoman hidup kita. Saya akan membahas tentang Al-Quran yang diagungkan ini sebagai kitab suci. Pertama adalah nama-nama dari Al-Quran itu sendiri. Quran sebenarnya diambil dari kata-kata qara'a, ya. Qara'a artinya membaca. Masdarnya kata benda daripada qara'a itu ada kalanya qira'atan atau Quran, bahkan Qur'anan. Nah, demikian pengembangan bahasa di dalam bahasa Arab dari bahasa atau kosakata kerja kata Qur'an menjadi Qur'anun dari qara'a itu. Itulah sebabnya kenapa juga surat yang pertama itu berbicara qara'a. Surat yang pertama kan disebutnya surat Al-Alaq, tapi di situ 2 kali Al-Qur'an berbicara tentang qira'ah. Ingat-ingat misalnya ini juz ke-30, bukan 30 juz ini. Ya. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra wa rabbukal akram. 2 kali di situ disebut kata iqra. Nanti kata iqra itu mengandung makna filosofi yang sangat tinggi. Kenapa Quran disebut Quran? Kenapa urusannya itu disebut membacanya qara'a? Qara'a, Quran, qiraatan mengandung makna filosofi yang sangat tinggi. Artinya pertama, umat Islam adalah umat yang berperadaban. Umat Islam adalah umat yang berbudaya. Umat Islam adalah umat yang berilmu. Itu mestinya seperti itu. Karena manusia disuruh untuk qiraah, untuk iqra, yang dibacanya juga Quran, yang diambil dari kata qiraah tersebut. Yang pertama, Quran yang disebut Quran dalam surat Qiyamah ayat 17, juga dalam surat-surat lain nanti ada disebutkan di sini, inna 'alaina jam'ahu wa qur'anahu, sesungguhnya atas tanggungan kamilah mengumpulkan di dadamu dan membuatmu pandai membacanya. Jadi Quran itu oleh Allah diwahyukan kepada Muhammad Rasulullah SAW dalam tempo kurang lebih 23 tahun, bukan dalam waktu yang sebentar sebenarnya. Quran diturunkan tidak sekaligus. Jadi Quran yang 6.300 sekian ayat, kita sering mendengar 6.666 ayat supaya mudah mengingatnya, tapi di kalangan ulama ada yang berbeda pendapat, ini sebenarnya dua ayat bukan satu ayat. Nah, itu satu. Yang kedua, ada yang mengatakan ini bukan ayat tetapi adalah terpisah dari ayat, seperti kata-kata basmalah misalnya di situ. Nah, karena itu di kalangan ulama ada sedikit nuansa tentang jumlah ayat Al-Qur'an. Nah, yang 6.000 lebih ayat ini diturunkan selama 23 tahun. Para sahabat diriwayatkan dalam suatu atsar oleh seorang yang namanya Abdurrahman As-Sulami, bukan Abdurrahman ini, Abdurrahman As-Sulami, bukan As-Sunami tapi As-Sulami disebutkan. Jadi Rasul sallallahu alaihi wasallam mengajarkan ayat-ayat Quran pun pada para sahabat tidak banyak, tapi beliau itu mengajarkan sedikit-sedikit, lalu para sahabat itu membacanya dan mereka belum nambah kalau belum bisa mengamalkannya itu. Ini jadi setiap oleh Rasul diajarkan, hafalkan, amalkan. Nah, beda dengan kita. Kalau kita menghafalkan tidak mengamalkan, atau malahan tengapalkan ilal bahri nukema ya kalaut jika nama gitu ya, agaknya kita harus menghentikan perbuatan kemalasan itu, tapi membaca kemudian mengamalkan apa yang bisa diamalkan dari ayat itu, kemudian juga menghafalkan gitu. Saya sering mengatakan peperihan atau juz ke-30 juz tidak bisa, cobalah juz ke-30 itu bisa. Saya kira bagus sekali kalau suatu saat, saya tidak tahu apakah harus ada di sini ini nanti musabaqah tahfidzul Quran ya, balap hafalan Al-Quran ya, di mana hafalan Quran itu sangat penting sekali, karena tidak selamanya kita membawa Quran, tidak selamanya kita membawa HP misalnya ya. Jadi HP sekarang itu isinya harus Al-Quran dengan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, bukan dengan gambar macam-macam itu ya. Nah, baru itu HP bisa pakai ibadah oleh kita sekalian ya. Jadi kalau saya sedang ceramah buka-buka HP kayak begini, artinya sedang mencari ayat Quran tertentu yang tahu awalnya saja dan akhirnya, tengahnya lupa gitu ya. Bukan sedang mencari macam-macam itu. Nah, ini tolong ini dipikirkan oleh kita, HP juga harus jadi tempat ibadah. Quran di situ, di mobil baca Quran gitu, di angkot baca Quran, di mana-mana kita baca Quran, karena memang sudah ada di HP kita sekalian ya. Kita sering melihat misalnya orang-orang yang pekerjaannya kok main HP melulu, tahu-tahu ketika dilihat, coba Pak Ji jangan main HP melulu atau ngobrol lah, bukan Ustaz katanya ini saya ada ayat Quran yang lupa ini. Alhamdulillah ayat Quran yang dicari. Baik, nah itu jadi yang pertama, Allah menyatakan Quran itu sebut Quran karena memang di situ harus dihafal, harus kita membacanya. Itu satu. Memang untuk meningkatkan ilmu juga kita tentu harus membaca. Oleh karena itu sepantasnya lah bahwa kita atau umat Islam sebenarnya umat yang sangat suka membaca. Tapi di masyarakat kita tidak tahu bagaimana sekarang itu Quran sudah ditinggalkan untuk dibaca. Karena itu sekarang ada syarat atau akan ada syarat dari kota Bandung, saya wallahualam bisawab, sudah dipraktikkan atau tidak, bahwa setidak-tidaknya anak yang mau masuk SMP itu sudah harus bisa membaca Al-Quran. Ada di kabupaten-kabupaten, kota-kota tertentu peraturan itu sudah ada. Nah, nanti itu barangkali perlu juga panitia ini, apakah yang ngaji di dalam masjid ini sudah bisa baca Quran atau belum gitu ya. Kalau perlu dites dulu sebelum masuk, coba baca surat ini nih. Nah, ini penting ya, jangan hanya sekedar hadir saja dan mendengar saja tapi membawa bekal pulang ya. Itu yang pertama. Yang kedua, Al-Quran disebut juga Al-Kitab, dan itu jelas sekali dalam surat Al-Baqarah ayat 2, dzalikal kitabu la raiba fih hudan lil muttaqin. Ini adalah Al-Kitab yang tidak ada keraguan padanya dan jadi petunjuk bagi orang-orang yang takwa. Allah subhanahu wa ta'ala menamakan Al-Quran sebagai Al-Kitab karena ada kaitan dengan tulisan. Di bahasa Arab kata bayak tubuh kitabatan, kitaban itu artinya menulis. Karena itu pula Al-Quran itu ditulis sejak awal untuk bisa bukan hanya sekedar hafalan, tapi juga untuk bisa bersambung dengan generasi-generasi yang sesudahnya. Ada yang menarik ini dari dua kata, pertama dengan cara hafalan Quran dan yang kedua dengan cara Alkitab tulisan. Memang untuk membuktikan sesuatu itu ada atau tidak biasanya bukan hanya dalam non fisiknya seperti dalam bacaan-bacaan tapi juga dengan tulisan gitu. Inilah Quran terpelihara sekali sejak awal. Memang Rasul sallallahu alaihi wasallam memerintahkan pada para sahabat itu untuk menulis. Karena itu para sahabat itu ada yang menjadi juru tulis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tulisan Al-Quran seperti ini ternyata tidak seperti ini sama sekali semulanya. Jadi sangat sederhana sekali tulisan Arab itu ya. Tidak ada itu tanda-tanda baca, tanda panjang, misalnya tidak ada. Kemudian juga tidak ada tanda ini dibaca U, dibaca I, dibaca itu tidak ada. Kosong, merongkong ya, dengan huruf-huruf yang sangat sederhana. Kemudian karena banyak sekali orang Arab yang masuk Islam, maka para ulama waktu itu berkreasi bagaimana agar supaya orang non-Arab itu bisa membaca Al-Quran ini dengan baik. Kalau untuk orang Arab sendiri pada saat itu tidak ada masalah dengan tulisan-tulisan itu, sudah selesai itu. Artinya mereka memahami betul bahwa ada satu mungkin yang agak tercecer dari bacaan, mereka bisa membacanya secara baik. Nah, tapi karena Islam sangat tersebar luas pada waktu itu dengan cepat sekali, dapat dibayangkan baru habis abad pertama saja Islam sudah sampai ke negerinya. Kemarin itu ada pemain bola siapa nana? Sudah sampai ke itu, ada nama pemain bola Duda itu. Duba Duda. Cik atuh sing ngartinu kitu malah beureun Quran teu. Ya. Nah, sudah sampai ke Spanyol tuh. Sudah sampai Spanyol waktu itu Qurannya dalam abad pertama. Coba bisa dibayangkan, sudah sampai ke Iran, sudah sampai ke Persia. Nah, ini artinya banyak non-Arab yang tidak bisa baca Arab. Nah, pakai tanda-tanda baca itu. Mula-mula tanda baca itu berkaitan dengan tanda domah, tanda kasroh dan tanda fathah gitu ya. Tanda domah itu biasanya pakai titik dua di atas huruf, tanda fathah titiknya satu di atas huruf, tanda kasroh titiknya satu di bawah huruf. Jadi dulu kalau istilah dzalikal kitabu itu dulu ada titik di atas titik itu, atau malah titik ini belum ada. Dalika ini dulu tanpa titik itu. Ya. Kosong saja, tanpa patah lagi. Tanpa kasrah. Nah, terus maka mulailah di situ berkreasi. Oke, tanda fathah dengan titik di atas, tanda doma dengan titik dua di atas. Nah, di atas itu dulu juga ba itu tidak ada, kosong melompong itu dulu itu. Tapi orang Arab sudah bisa baca itu. Oh, Alkitab ini dibaca. Ba-nya enggak ada malahan gitu ya. Tanda fathahnya ke domanya enggak ada. Cukup pakai titik dua aja di atas itu. Nah, kemudian untuk titik untuk tanda kasrahnya di bawah fihi. Nah, itu. Ya, P-nya enggak ada juga titiknya itu dulu itu. Ianya enggak ada. Ya. Cuma ada has saja dengan seperti P itu. Ianya enggak ada. Nah, lalu pakai hi-nya itu kak tanda apa namanya? Kasrah dengan titik di bawah satu. Nah, inilah. Jadi dulu itu sangat sulit sekali orang untuk orang-orang non-Arab untuk membaca bahasa. Tapi dengan kreativitas ulama, maka seperti inilah akhirnya. Nanti ini harus ada khusus pembahasan sebagai ilmu pengetahuan kita. Nanti insya Allah kalau sempat memakai apa namanya, karena pakai fokus bagaimana sejarah penulisan Al-Quran untuk lebih meyakini lagi bagaimana kreativitas umat pada waktu itu memelihara Al-Quran dan sampai sekarang kita sudah bisa membacanya. Nah, Quran disebut Al-Kitab. Al-Kitab harus ditulis dan ini tertulis dan bisa diwariskan pada generasi sesudahnya. Quran ini yang kita pegang hari ini itu akan terwariskan juga pada generasi yang sesudahnya. Malah ada pujian dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam itu, sebaik-baiknya wakaf adalah wakaf Al-Quran gitu ya. Jadi kalau bapak datang ke masjid kemudian melihat-melihat tidak Al-Quran, ada Al-Quran di situ, harus terfikir, oh saya mau wakaf Al-Quran gitu. Jadi biasanya walaupun wakaf banyak sesudah seminggu hilang gitu di itu, nggak apa-apalah diwakafkan saja itu. Maksud walaupun dibawa, apalagi yang terjemah. Duh, ada Quran terjemah di masjid ini, di rumah tidak ada, di, daripada tidak dibaca di masjid, ah dibaca bawa saja oleh saya, cuma bisa dibawa di apa dibaca di rumah ya. Nah ini, jadi ternyata karena ini kitab yang penuh dengan ilmu ya. Itu yang kedua. Yang ketiga, Al-Quran tersebut Al-Burhan dan juga An-Nur ya. Karena itu Al-Quran menyatakan ya ayuhan nas qad ja'akum burhanun mir rabbikum wa anzalna ilaikum nuran mubina, malah ditambah itu nuran mubina. Hei manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu bukti kebenaran ya dari Tuhan kamu. Nah itu burhan itu bukti kebenaran. Malah sekarang kata-kata burhan sering dijadikan nama orang gitu. Saya kata Pak Burhan, oh bukti kebenaran Pak Burhan, tahu-tahu sholat getara inna lillah wa inna ilaihi roji'un gitu. Kakeknya dulu, ayahnya dulu memberi nama Pak Burhan, sholat tidak, apalagi ibadah yang lain itu, karena tidak melaksanakan itu akhirnya perburuhannya diambil sepotong aja, Pak Uhan aja udah yang gitu mah gitu ya, bukan perburuhan. Nah kemudian yang kedua namanya juga disebut nuron, cahaya. Al-Quran ada juru penerang, bukan hanya sebagai argumen, bukan hanya sebagai bukti kebenaran, tapi juru penerang Al-Quran. Mubinan malah disebutkan penerang yang nyata. Sebenarnya ini berkaitan nama dengan fungsi Al-Quran. Untuk menerangkan apa? Pertama tentu saja bagaimana Quran memberikan penjelasan-penjelasan manusia kepada manusia. Nanti akan kita lihat pada ayat-ayat sesudahnya misalnya. Manusia itu ada dalam kegelapan kalau tidak berQuran hidup ini. Halal, haram gitu. Mana kalau tanpa Quran enggak jelas. Bisa jadi semuanya tidak ada halal dan haram. Yang ada adalah enak atau tidak. Itu kalau hidup tanpa Al-Quran itu bicaranya enak tidak, selamat dari kejaran petugas atau tidak, itu hidup tanpa Quran itu. Tapi kalau hidup tanpa Quran karena sudah dijelaskan Al-Quran, ini yang dihalalkan, itu yang diharamkan, ini yang tidak boleh, ini yang boleh. Itu hidup Qurani itu. Jadi kita dalam kehidupan diterangi oleh Quran, jangan kesana walaupun menguntungkan, karena di situ ada haram. Jangan di sana walaupun mengenakan, karena di situ ada yang diharamkan. Itu hidup Qurani. Jadi kalau kita tahu Quran, ngaji setiap Ahad, tapi ternyata hidup itu tidak terbimbing oleh Al-Quran, maka artinya kita itu harus sesegera mungkin menghentikan dari perbuatan-perbuatan, perkataan-perkataan yang tidak Qurani gitu ya. Jangan dikira pakai baju saja harus Qurani itu. Makan juga Qurani, tidur juga Qurani gitu. Apalagi berusaha. Seringkan dulu saya mengatakan, pakaian yang Qurani itu yang apa? Pertama yang satrul aurat, dan yang kedua adalah tidak berlebihan misalnya. Itu Qurani itu. Jadi bukan urusan halal haram saja. Oke, kita sudah tahu ini halal, ini haram. Tapi apa Qurani? Quran ternyata ada juga khudu zinatakum 'inda kulli masjidin wa kulu washrabu wala tusrifu, gitu. Jangan israf, itu Qurani, makan, minum ataupun berpakaian sampai di arah situ. Kita kelihatannya belum Qurani, makan seenaknya, makan sepuasnya, pakaian seenaknya, pakaian sepuasnya, dan lain sebagainya. Kita harus hidup Qurani. Apa Qurani itu? Kesederhanaan. Saya tidak tahu apakah pola hidup sederhana ini bisa dihidupkan kembali, enggak. Dulu itu ada itu. Ya, mengencangkan ikat pinggang, pola hidup sederhana. Akhirnya ya, sangat sulit sekali dijangkau. Tapi paling tidak, coba jangan ada kemubadiran, tabdir, gitu. Apakah ada boros di sini, boros di situ? Kita harus menghentikan. Karena dengan keborosan itu, hidup kita tidak Qurani. Apalagi bermewah-mewah. Quran sangat melarang sekali. Dan kalau Allah akan menghancurkan satu kaum, maka mereka bermewah-mewah terlebih dahulu. Tidak Qurani. Jadi tidak ada alasan, ini punya saya, ini milik saya. Tidak ada itu. Tidak ada semua milik mutlak pribadi. Ini memang milik saya, tapi mungkin saja adalah milik masyarakat juga. Ini hak saya, tapi ternyata nanti itu juga hak masyarakat. Nah ini burhan dan nurnya Al-Quran yang harus kita ketahui. Yang keempat, Al-Quran dinilai sebagai Al-Furqan. Jelas sekali dalam Al-Quran, Syahrul Ramadan alladhi unzila fil Quran hudan linnasi wa bayyinati minal huda wal furqan. Jadi di sini pertama disebut Al-Quran, yang kedua hudan sifatnya, yang ketiga bayyinat, kemudian minal huda dan Al-Furqan. Quran itu Al-Furqan. Malah sering dipakai di sini juga. Di mana? Kusaha ditambut nak kupapurkon. Aduh, hebat sekali nama Al-Furqan itu. Luar biasa itu nama Furqan itu. Al-Furqan diambil dari kata farkun, perbedaan ya. Faroko ya furku, furqan ya. Farroko yufarriku, membedakan ya. Ada kata tafriq misalnya ya. Ada kata firqah, firqah itu kelompok gitu. Nah kalau Al-Furqan adalah yang fungsi membedakan antara hak dan batil, benar dan salah ya. Dalalah dan hidayah, disinilah pada Al-Quran adanya. Akidah mana yang dalalah, akidah mana yang hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ini Al-Furqan, Al-Quran itu ya. Jadi sebenarnya kalau kita melihat lebih mendalam terhadap Al-Quran ini, sungguh ada segalanya, baik secara khusus rinciannya ada, maupun secara umum, di mana di situ ada yang umum itu prinsip-prinsipnya saja, pokok-pokoknya saja, itu di Quran itu adanya. Karena Al-Quran sebagai Al-Furqan, yang memang Al-Quran adalah Al-Haq, kebenaran. Jadi kalau berbicara Al-Haq ya kebenaran. Quran menyatakan secara jelas dari dalam surat Yunus di sini ayat 108. Qul ya ayyuhan nas qad ja'akumul haqqu mir rabbikum faman ihtada fa innama yahtadi li nafsihi waman dhalla fa innama yadhillu 'alayya wama ana 'alaihim biwakil. Kata al-haq, yang dimaksud al-haq di sini adalah Al-Qur'an. Mau apa lagi hidup ini gitu. Yang benar sudah di sini, cahaya sudah di sini, hidayah sudah di sini. Tapi betapa banyak orang yang menolak Al-Qur'an itu ketika ingin dipraktekkan dalam kehidupan. Kalau musabaqah oke, mau tilawah, mau qiraah, mau tahfil, mau tafsir, mau tafhim, subhanallah ya. Tapi bagaimana menerjemahkan Al-Qur'an dalam kehidupan, itu yang sangat berat sekali. Apalagi jangankan kehidupan secara individual, kehidupan secara sosial pun ternyata sangat berat. Apalagi kehidupan secara konstitusional, Quran itu berat sekali. Kehidupan individual maksud saya adalah bagaimana mengatur diri dengan kacamata Al-Quran. Quran harus menjadi garis pemisah, hakim pemisah. Sekarang musim hakim garis ya? Ya, ada yang dikenal gak hakim garis ini? Gak ada yang ingat. Jadi kalau nonton setiap malam itu apa yang dilihatnya gitu sebenarnya ya. Cik atau apa-apa hakim garis gitu ya. Ya, yang semalam itu ya, Jerman dengan apa Argentina, tahu gak hakim garisnya? Ya saya hanya melihat si Maradona saja, dia celemet-celemet begitu ya. Baik. Nah, jadi al-haq, kebenaran, garis yang nyata sekali, subhanallah. Jadi mestinya orang Quran itu ya orang yang segala-galanya mumpuni dalam diri ya. Karena disebut al-haq. Dalam ayat yang lain, waqul ja'al haq wa zaqal batil innal batila kana zaqa. Artinya hidup tidak Qur'ani itu adalah hidup batil. Bagaimana dengan kebiasaan-kebiasaan kita sehari-hari? Apakah itu seluruhnya batil? Kebiasaan-kebiasaan itu ada yang sejalan tentu saja dengan kehidupan al-adah muhakkamah. Kebiasaan itu bisa kita akui, tapi tidak sedikit kebiasaan-kebiasaan itu juga yang bertentangan dengan tuntunan-tuntunan ilahi. Yang harus dipilih pasti yang al-haq, Al-Quran inilah. Nah, yang selanjutnya adalah berkaitan dengan fungsi Al-Quran. Kalau mushaf, karena memang dikumpulkan dalam satu ini. Jadi terakhir Quran disebut mushaf karena dikumpulkan dalam satu kitab itu. Kitab mushaf Quran yang sekarang kita pegang itu adalah bersumber dari mushaf yang pernah disusun oleh Khalifah Utsman bin Affan dengan para penulis Quran waktu itu. Karena semula Al-Quran itu tersebar luas dalam hafalan, catatannya ada di mana-mana ya, tidak keruan. Tapi akhirnya Kerajaan Abu Bakar minta dikumpulkan catatan itu, kemudian minta supaya dijilid. Kalau menurut kita ini di jil. Nah, kemudian dalam Utsman bin Affan ditulis kembali itu Quran itu, kemudian dikumpulkan dan juga akhirnya disebarluaskan ke negara-negara atau daerah-daerah gubernuran waktu itu yang ada di bawah penguasa Islam. Baik. Yang pertama, nah, fungsi baru sekarang, kegunaannya itu apa Quran yang tadi disebut-sebut tadi itu? Pertama sebagai hudan. Dalikal kitabul la raiba fi. Hudan untuk siapa? Lil muttaqin, bagi orang-orang yang takwa. Hudan Quran hidayah. Jadi kita dalam kehidupan keseharian kita yang penuh dengan mungkin kebingungan dan lain sebagainya, sehingga banyak orang bingung, tapi kalau sudah dihidayahi oleh Al-Quran, di situ insya Allah mereka adalah menjadi orang yang tercerahkan. Ketika kita misalnya dalam situasi tertentu menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, perintah-perintah ibadah yang oleh Allah diperintahkan pada kita sekalian semuanya bukan hanya untuk menenangkan diri katanya dengan ibadah, segalanya ada, ketenangan, ada tasbih di situ, ada tadkir, artinya zikir, ada mau'idzah di situ di Al-Qur'an itu. Ya, karena itu Al-Qur'an sebagai hidayah. Yang kedua, Al-Qur'an sebagai syifa dan rahmah. Surat Al-Isra ayat 82. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Tadi hudan lil muttaqin, sekarang syifa wa rahmah lil mu'minin. Ya, maksudnya dua-duanya. Ya, setiap orang takwa di situ sudah ada iman juga. Ya. Syifa, obat syifa itu. Ya. Obat apa? Segala macam. Walaupun di kita seringkali ada salah arti yang disebut obat itu, lalu dibacakan kemudian di atas air atau ditulis ayat Qur'annya, ayat ini ditulis yang ada kata syifanya ini, kemudian dilipat, dimasukkan ke air, kemudian diminum oleh kita sekalian gitu ya. Nah, ini bukan itu. Mestinya orang yang sedang sakit bingung linglung gitu ya, kembalilah ke Qur'an. Baca Qur'an, apa sih di situ? Kita harus selalu dekat dengan Allah. Kita harus selalu membaca dan berdialog dengan Allah. Berdialog dengan Allah itu Qur'an. Berdialog dengan Allah itu kita Qur'an. Bersih. Ya. Makanya ada ulama yang kekeh petekeh itu kalau mau baca Qur'an itu harus baca wudu, itu karena dia kan berdialog dengan Allah gitu, suci dia gitu. Kemudian kalau Imam Malik mengatakan takriman di Quran gitu, baguslah kalau punya wudu itu, karena dia itu berarti menghormati Al-Quran. Tapi intinya di situ kita kan berdialog dengan Allah sebenarnya kalau baca Quran itu. Jadi kalau sedang baca Quran matanya kemana-mana, obrolannya kemana-mana, itu dialognya terputus-putus, tidak terkeruan. Jadi dialog dengan manusia bukan dialog dengan Al-Quran. Oleh karena itu, kalau Quran sedang dibaca, bukan hanya dalam urusan sholat saja ini, kita harus mendengarkan Al-Quran. Gitu Quran dibaca, yang di belakang itu ribut aja, aduh sangat mengherankan sekali. Padahal Quran secara jelas mengatakan wa idza quri al-Quran fastami'u. Kalau dibacakan Al-Quran maka dengarkanlah dia. Nah, jadi jangan ada nanti jamaah persatuan Islam yang ketika ada acara-acara biasanya kemudian Quran dibacakan ribut segala macamnya di situ. Nah, ini jangan terjadi lagi, karena harus didengar oleh kita ya, Quran itu. Baik, Quran adalah sebagai syifa, sebagai obat penawar terhadap kehidupan yang penuh dengan segala macam itu ya, kembalilah ke Quran. Nah, sekarang penyakit masyarakat banyak sekali karena kita tidak berobat dengan Al-Quran. Apa penyakit masyarakat itu? Yang disebut dengan perkota Bandung itu, apa istilahnya penyakit masyarakat itu? Pekat, ya, penyakit masyarakat. Di situ ada misalnya pencurian, pekat. Curian kecil maksudnya? Kalau sudah besar-besaran semacam si Gayus 100 miliar itu kejahatan namanya gitu ya, yang harus digantung orangnya itu ya, jangan dibiarkan gitu saja. Dengan pekat, penyakit masyarakat, pencurian kecil-kecilan gitu ya. Terus naon di penyakit masyarakat di kita itu, ya biasa ya, ada rental misalnya itu pinggir jalan total jam 12 malam itu ada di situ, itu masih berdiri juga. Ya, karena memang tempatnya rentalis itu sudah dibubarkan. Akhirnya kemana itu? Ke jalan. Gitu. Tapi walaupun tidak dibubarkan, yang mencarinya mereka dari jalan juga itu di situ itu. Ya. Karena itu dulu ada orang tua yang umur 65 tahun, ketika suara beduk ditaruh di situ mati dia, gitu ya. Itu daerah itu tuh. Karena ada masjid di situ, masjid baru. Pertanyaannya, apakah orang yang sedang dosa besar seperti itu harus disolati atau kita? Itu pertanyaan saja dari situ. Nah, ini banyak masalah ya. Oleh karena itu, maka orang dosa besar seperti itu kelihatannya ke depan itu harus ada fatwa ini. Gak usah disolati, biarin aja gitu. Ya. Seperti ada di mana itu, daerah mana tempo hari itu ada. Ya. Ada yang di Depok itu, malah pegawai negeri pun tanpa nanata, pegawai negeri. Eta mangerakeun pisan mawa mobil beureum bujurna teh kan beureum si mobil teh ku TV teh kan mobil dinas teh. Iya. Tapi eta mah lain jeung da teuing kumaha teh dengan anak buahnya eta make baju dinas gerak dinas pegawai negeri teh. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun sakurang teh jelema nu kitu ngarakeun ka nagara ngarakeun ka tatangga komo ngarek ngirakeun ka kulawarga bayangkeun. Kuy salatan teh kitu patut. Kelihatannya harus ada fatwa. Jangan disolati orang yang meninggal sedang dalam dosa besar. Kalau dosa kecil, dengan wudu juga sudah selesai, dengan sholat berjamaah juga sudah selesai, dengan istighfar pada waktu itu. Iya. Kalau dosa besar. Punten ya, bila benar itu si Ariel mas, misalnya yang kemarin yang ada dalam HP Panana ini. Iya, dosa besar seperti itu meninggal dia, apa betul harus disolati? Nanti dulu gitu ya. Masa harus nyolati orang kayak begitu? Kecuali kalau tobat cepat-cepat ya, kalau cepat-cepat bagus, datang ke Persis saja lah ke sini. Ya, di depan jamaah aku bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala akan menghentikan segala perbuatan kejahatan ini gitu. Kenapa diundang ke sini? Sebab dia orang Bandung kan rumahnya di situ tuh. Sanu tetangga sanan jeuna salah di dia. Nah, tetangga sanan. Iya dia antep panik kan. Tetangga na urang antep panik. Iya besok ke pian deukeut ku jumaah ikrarkeun di dieu poe ahad ikrarkeun di dieu we kitu teh. Ngan ulah salah, ulah lengok kitu ka dia teh teh ya. Iya, Allah menerima taubat, tapi hukum negara biar aja berjalan karena dia sudah melakukan perbuatan itu ternyata melanggar undang-undang juga. Ya undang-undang pornografi, ya undang-undang IT misalnya ya. Nah oleh karena itu, tapi Allah tidak ada sesuatu pun yang tidak diampuni. Jadi segala dosa besar kecil oleh Allah akan diampuni selama dia bertobat ketika masih hidup seperti ini. Saya punya tetangga tertabrak apa namanya motor penanah jemaah kita. Kita doakan mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala iman Islamnya dan jemaah kita anggota di daerah Tegalega itu tertabrak motor dia meninggal dunia. Allahumma ighfirlahu warhamhu. Pak Haji Wen tukang susu murni di situ ya. Kalau mendengar Pak Haji Wen tukang susu murni jemaah saya hari Kamis masih bertemu pagi-pagi di masjid. Iya, Kamis sore meninggal beliau gitu. Subhanallah. Jadi kita jangan merasa bahwa umur milik kita dipegang oleh kita. Allah yang memegangnya. Syifaun penyakit masyarakat itu syifa. Ya. Nah, sekarang banyak sekali minuman keras kemarin ditemukan itu dia lihat di TV di kota Bandung di perumahan apa ribuan botol miras yang produk asing lagi. Bahkan itunya alkoholnya lebih daripada 50%. Pertanyaannya, kalau seorang meninggal sedang minum minuman keras, perlu disolati atau tidak? Gak perlu, kelihatannya jemaah masjid nyolati yang begitu itu. Biarin aja orang lain lah, gitu ya. Karena sedang dosa besar. Artinya kalau seorang sedang dosa besar itu, udahlah ngalongok mengalongok gak apa-apa, ya. Tapi gak usah ikut nyolati, ya. Seperti itu. Nah ini mudah-mudahan ada fatwa ke depan yang berkaitan dengan itu. Tapi rasanya tidak enak itu dalam diri kita kalau menyalati orang mati kemudian karena dia itu tadi di hotel melati matinya ya. Kemudian ada sedang minum minuman keras gitu. Aduh gak enak sekali gitu. Kok kita harus menyalati yang gitu gimana gitu. Ya gak perlu lah gitu. Nah ini harus dipikirkan ya. Nah insya Allah nanti pada tanggal 17 itu ada sidang Dewan Isbat. Itu akan didiskusikan gitu. mengingat banyaknya orang-orang pelaku dosa besar pada saat ini. Itu satu. Apakah dengan fatwa ini bisa menjadi obat atau tidak? Kenapa? NU di NU Nahdlatul Ulama berfatwa koruptor tidak boleh disolati kalau mati. Mengapa? Karena ada di hadis sebenarnya disebutnya gulul. Orang yang gulul. Gulul itu gini, dulu zaman Rasulullah SAW ada orang yang dari peperangan tapi sebelum distorkan dia sudah ambil dulu gitu. Tidak diketahui. Mestinya kan distorkan dulu, dulu dibagi, atau Rasulullah saya ambil dulu segini, inilah saya setorkan, bisa apa tidak? Gitu nanya pada Rasulullah SAW. Ini enggak, jadi dia itu ambil dulu, dia nyumputkan lah bahasa orang mah, dia menyumputkan, kemudian baru distorkan sisanya. Nah itu tidak boleh disebutnya gulul. Nah berangkat dari situ, maka ulama NU di Jatim khususnya itu berfatwa koruptor kalau dia mati dalam keadaan korupsi dan dia tidak mengembalikan uangnya pada negara itu tidak perlu disolati gitu ya. Nah masalahnya itu termasuk dosa besar. Nah, sehingga pertanyaannya nanti apakah dosa-dosa besar yang lain juga tidak seperti itu tidak disolati. Nah ini yang akan didiskusikan insyaallah pada tanggal 17 Juli ini di apa itu tuh di Sukahati ya. Boleh hadir tapi kudu mayar. Boleh hadir tapi kudu mayar. Mayar kenaun Pak Ustaz? Hiji keur dahar, kadua keur gelar, artinya keur sare gitu ta. Kecuali lamun ngadamel tenda di handap beda deui eta mah. Sok ya, mekal sorangan nyandak supermi dua dinten mangga sok ari teu mupingkeun. Ya. Selanjutnya Al-Quran juga sebagai rahmah, artinya tanda kasih sayang Allah pada manusia. Masya Allah, kita diberi hidup oleh Allah, dibangun oleh Allah, diberi postur tubuh yang bagus oleh Allah. Apa firman Allah di situ? Walaqad karramna bani Adam, kami sudah memuliakan bani Adam. Kemudian dikatakan laqad khalaqnal insana fi ahsani takwim, menjadikan manusia dalam asan takwim, dimuliakan, dibangun fisik postur secara bagus, dibekali bekal hidup yaitu Quran sebagai tanda kasih sayang Allah pada kita. Kalau dikasih sayangi oleh orang lain kira-kira bagaimana? Kita kan senang gitu ya, kasih sayangi oleh orang lain ya, senang sekali. Balagir batur teh gitu. Ini Allah yang memberinya kasih sayang oleh, tapi dia diterima Quran ini aneh kan? Diatur oleh Quran itu karena Allah kasih sayang terhadap kita sekalian. Kalau tidak, biarin aja semaunya, makan semaunya, minum semaunya, hidup semaunya. Karena itu hidup semaunya yang tidak Quran itu semuanya itu berbahaya, semuanya adalah penyakit, semuanya mencelakakan kita sekalian. Contoh dekat, tepira kata kita, urusannya makan, selalu berlebihan makan itu. Apa kata ahli gizi? Saya sering menerangkan kan di sini. 2010 adalah musimnya orang menderita kegemukan gitu. Buktikan sekarang. Saya tidak tahu yang gemuk itu keuntungan, kerugian atau penderitaan. Walaupun misalnya apa penderitaan yang diderita kegemukan itu? Satu, terlalu banyak makan itu. Yang kedua, terlalu banyak yang minum yang itu. Tuh. Akhirnya siapa? Dokter. Ke dokter ada. Ini betis sakit, kata Ustaz Nana ini ya. Iya. Ustaz Nana gendut ini, jangan dikira. Coba berdiri Ustaz Nana. Ini saya tidak tahu ke penderitaan atau bukan Pak Ustaz Nana itu. Mending ramping juga saya, tapi gampang kena penyakit. Ya, soalnya dibonceng na motor terus gitu ya. Jadi kabatuk. Baru pulang dari Jogja menghadiri siapa? Muhammadiyah itu, muktamar semalam itu, langsung pulang ya. Ya, Jakarta. Nah, kemudian menunggu kapal terbang sangat lama sekali dan barusan dijemput ojek batuk juga gitu ya. Nanti mau dijemput ojek juga mau ke Katapang ya, kalau tidak pakai ojek mau jam seberapa datang ke sana, itu rumusnya. tadi pakai ojek itu bukan tidak ada mobil, mohon maaf ya, saya tidak bisa nyupir mobil itu. Iya, yang kedua supaya cepat. Aneh ya, Ustaz kasihan ke jamaah ya. Itu aneh. Jadi kalau Ustaz belum datang, jamaah itu ngomong kayir kagirang terus. Nah, kemana Ustaz teh? Kemana Ustaz teh? Kalau dia datang kesiangan, bicara nggak pernah bicara. Kasihan sama Ustaz, saya mau cepat-cepat ke masjid. Nah, ada jamaah yang bilang begitu kan? Baik, Quran itu adalah rahmah lil mu'minin, bagi kita ini kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi jangankan yang dilarang, yang diharamkan, yang boleh saja harus ada aturannya. Setiap yang diharamkan oleh Allah ada berbahaya dan membahayakan buat kita sekalian. Makanan, minuman, kelakuan, itu semuanya berbahaya kalau yang dilarang Allah itu, yang diharamkan oleh Allah itu. Jangan dikira ya, yang boleh saja, ternyata ada aturan tersendiri itu. Oleh karena itu para jamaah rahimakumullah, marilah kita terima Al-Quran ini ahlan wa sahlan, alhamdulillah ya Rabb, Engkau telah mengasihani pada kami, berilah kami kemampuan untuk melaksanakan Al-Quran ini. Tadi sholat malam apa enggak? Ini pertanyaan ini. Atau sholat subuh wae? Kenapa? Penting ini. Soalnya Rasul juga dulu suka bertanya. Jamaah, saya nutup sholat malam penting. Ngacung itu. Makanya sekarang siapa yang tidak sholat malam tadi? Tolong ngacung. Nah, hiji, dua, tilu, ngaku. Gitu. Hari bola ditonton, sholat malam enggak. Nah ini yang rugi, mestinya dua-duanya itu. Nonton bola dulu atau sholat malam dulu ini? Ya apa-apa lah, terserah aja. Nah ini, itu Rasul suka bertanya pada sahabat seperti itu. Maksudnya bahwa kita jangan, itu sebagai tanda kasih sayang Allah pada kita. Bangunlah malam, istirahatlah, berzikirlah. Di situ istighfar, berdoalah buat diri, buat keluarga, dan buat sesama umat itu. Ya, mungkin orang-orang tua kita yang dulu, saya mohon maaf, sering ini bukan apa, tapi saya bersyukurlah pada Allah. Kalau sholat malam selalu, Pak Nana juga mungkin rubbing firli wali wali daya warhamuhma kama rabbayani sigiro gitu. Itu diucapkan oleh kita. Malah kalau perlu, bukan lobby pilih saja, jadi ditambah gitu kepada siapa, wa abnaina gitu misalnya, wa ahfadina, Allahumma gfir lahum warhamhum wa'afihim wa'afu anhum min ajdadina, nenek moyang kita gitu ya, wa abaina dan bapak-bapak kita, wa ummahatina dan ibu-ibu kita, wa ashabina dan teman-teman kita ya, wa mu'minin wa mu'minat. Malah di Quran itu kita diperintah untuk berdoa juga buat mereka gitu ya, supaya hidanglah ya, para koruptor eureun ari ngaku mu'min mah bener gitu ya, ari hayang disolatan mah gitu, jadi kalau tidak mau disolati nah silakan aja teruskan gitu ya. Nah ini malah al-ahya minhum wal amwat gitu. Wa ikhwanina teman-teman kita, wa musa'idina orang-orang yang pernah menolong kita, fisirlarina wa kabirina baik waktu kecil atau besar itu. Ya. Nah ini, jadi doa kita sampaikan pada diri, pada keluarga di tengah malam atau di akhir malam misalnya. Sekarang kan sudah ada apa mungkin jam 4-an. Kalau terlalu siang ya setengah 4 lah itu lebih ideal. Tapi sering terganggu oleh yang ngaji di masjid teriak-teriak dari kaset itu. Iya, orangnya malahan dia tidur, kasetnya yang hidup gitu ya. Ini yang jadi masalah itu. Jadi karena itu ada aturan dari negara itu jangan terlalu malam. Kalau tidak salah tuh Depak itu memberi izinnya adalah jam 4 untuk membangunkan. Jam 3 boleh membangunkan saja agar kemudian jangan dihiasi dengan bacaan-bacaan yang terlalu keras ya, kalaupun mungkin ada dipasang itu tidak usah dimasukkan ke apa namanya, kaset secara keras, dari jauh saja di kasetnya hanya suara sedikit-sedikit saja gitu. Nah ini memanfaatkan malam itu sebagai rahmatan lil mukminin karena di Quran ini perintah, soalnya salat itu diperintahkan oleh Allah. Wa minan laili fatahajjad bihi nafilatan lah. Dan waktu malam itu tahajud sebagai tambahan bagi tambahan ibadah tambahan buat kita sekalian. Tentu saya mengajak pada kaum jihad ini, mujahidin ini, pada mujahidin dan mujahidat ini, tolong jangan ada malam yang terlewat kecuali di situ ada witir paling tidak 3 rakaat, 5 rakaat, 7 rakaat. Syukur-syukur kalau kita bisa melaksanakannya secara lengkap gitu. Kemudian di Quran juga wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kalau Quran dikatakan sebagai rahmat dari Allah, ternyata pembawa Al-Quran itu juga adalah membawa rahmat. Ini dalam surat jelas sekali Al-Anbiya 107. Jadi Quran sebagai rahmat, Rasul juga rahmat. Rahmat pada siapa? Rahmat pada keluarga, rahmat pada tetangga, pada masyarakat dan siapapun. Rahmat itu kalau bahasa kita disebutnya ramah sekarang ini. Ramah. Ramah pada keluarga. Ramah ini namanya orang Sunda ini. Wudu saja jadi wulu. Pardu jadi perlu. Rahmah jadi ramah. Bahasa Indonesia tuh. Ya. Nah ini pada keluarga, pada tetangga, pada masyarakat. Siapa? Sebenarnya pada diri sendiri juga harus ramah. Ramah. Ramah sekali pada diri itu gimana ya? Ya saya sering mengatakan kalau kita ramah kepada orang lain dengan memberi dengan tangan yang kanan, menerima dengan tangan yang kanan, bagian daripada ramah pada diri sendiri, makan minum juga dengan tangan yang kanan gitu. Coba kalau kita beri dengan tangan kiri, menerima dari tangan kiri, apa ucapan orang lain? Kok katanya tidak sopan sekali, malah tidak ramah, tidak sopan dianggapnya. Quran, hadis itu mengatakan minasyaiton itu. Makan minum dengan tangan yang kiri itu minas syaitan, tidak boleh. Itu pada diri sendiri. Ramah pada diri sendiri, tidak boleh makan berlebihan, tidak boleh makan dan minum yang di situ mengandung penyakit, dan tidak boleh juga itu ini. Itu ramah terhadap diri sendiri. Nyaah, dedek terhadap diri. Ya. Jangankan yang diharamkan, yang halal saja jangan berlebihan. Kalau orang tidak ramah, tidak nyaah pada diri, maka makan seenaknya, apapun dimasukkan, yang dilarang oleh dokter, habis semuanya. Ya. Jadi kalau kita setelah suatu waktu makan nangka, mohon maaf, makan gudeg, ini kesenangan Ustaz Nana. Bukan gudegnya, beliau bukan gudegnya. Jadi ketika makan gudeg, aku makan nangka, ternyata sakit kaki itu. Ini orang 36 kan orang seperti itu, berumur 36 itu yang seperti itu biasanya. Ya, sakit kaki ya. Lebih daripada 36 itu ya. Betul. Bukan 36 biasa. Dibalik ya mah gitu. 63. Iya, itu makan yang kayak gitu kan. Kalau kita terus-menerus padahal sudah sakit, artinya tidak ramah terhadap diri, tidak nyaah terhadap diri kita. Kalau melanggar Quran itu akan ini akan itu, dilanggar juga, artinya kita tidak menerima kekasih sayangan Allah pada diri kita sekalian. Itu ramah pada diri. Ya, apalagi yang mengandung penyakit secara jelas. Ramah pada keluarga misalnya, itu sudah jelas sekali. Rasul tak pernah marah. Tapi kita kan suka marah enggak pada istri? Tolong nih pada ibu-ibu, si bapak suka ngambek atau marah atau tidak? Sampai Rasul itu suatu waktu istrinya ngambek, bukan ke Rasul ngambeknya sebenarnya, pada yang lain. Itu yang ngirim makanan dilempar itu, si wadahnya itu, hancur. Rasul tidak parah gitu, katanya ini ganti, ini kan punya orang gitu, gantilah. Rasul mengumpulkan barang-barang makanan itu. Rasanya tidak bisa ya kita yang seperti itu. Baru itu aja tidak mampu gitu, nyambok aja. Ramah kepada istri, jangan bawa mulut yang bau masuk kamar istri itu saja. Itu ramah pada istri itu. Rasul itu tidak pernah membawa bau mulutnya ke rumah, karena dia selalu gosok gigi dengan kayu arak itu, kayu arok namanya ya. Nah, saya tanya ibu-ibu, si bapak kalau pulang ke rumah mulutnya bau atau tidak gitu ya. Yeah. Apalagi pulang tidak bertemu ya sudah lama si bapak. Lain dia mah datang ke imahnya ya jengkolnya ya peteunya ya asin dan sebangsana itu. Iya, bau ditambah lagi bau-bau anu saya cinta. Ya. Saya mau nyebut eta mah kedoel lah. Ngan ciri teu ramah kana dirina teh eta kuleungeun kede atuh pikiran teh. Teu ramah kana diri. Aduh. Ramah pada tetangga apa itu? Rasul ternyata sudah mengingatkan kita sekalian. Berbuat baiklah pada tetangga, tidak melihat agama di situ. Malah Rasul mengingatkan bahwa kita tidak tersempurna iman kalau tetangga ternyata lapar, dia tidak bisa makan dan dia lapar itu tidak bisa tidur, tapi kita tidurnya nyenyak gara-gara makannya enak, lezat. Enggak bisa itu. Jadi tetangga harus ingat siapa pemakan atau tidak. Apalagi sakit misalnya, apa perlu disumbang obat atau tidak gitu. Jadi yang 10.000 hari ini saya tidak akan membelikan ini, tapi tetangga batuk melulu menggangguku malam hari. Tuh, jadi diberi uang itu karena dia mengganggu dengan batuk gitu ya. Ya kenapa tidak disumbangkan saja pada tetangga yang sakit itu? Ini Quran yang berbicara itu sebenarnya. Dan kepada siapapun. Yang kedua, baik pada makhluk hidup dan bernyawa yang lain. Makhluk hidup juga harus dikasihani oleh kita. Kalau tidak habis makhluk ini di dunia ini. Bukan hanya manusia, binatang. Sekarang ini, dunia saja sekarang, ada perlindungan terhadap binatang-binatang langka. Dan itu dihukum kalau membawa binatang itu. Misalnya dari Indonesia itu tidak boleh membawa kura-kura, tidak boleh membawa... Biarkan aja ini hidup di Indonesia, mereka mungkin ingin tahu apa kura-kura besar itu yang namanya penyu, apa buaya besar itu yang namanya komodo misalnya, bukan buaya biawak. Biarkan saja, sekarang ada yang mencuri dan lain sebagainya, kan dilindungi oleh negara. Bahkan di saya kalau pulang ke kampung, maaf saya dari Prancis ini, peranakan Ciamis ya, itu yang namanya tekukur, jalak, apalagi... sudah sulit itu dicari itu di sawah atau di kebun-kebun itu. Karena itu di kebun saya suruh membuat peringatan tidak boleh menembak di sini. Orang menembak burung, menembak itu, menembak ini. Alhamdulillah di kebun saya yang tidak terlalu luas itu ada sekarang. Ada tekukur, ada jalak. Kemudian kan katanya itu bajing di udah berpayahan. Montong cengkel, esok aku ada harta lapa hiji masa bulan cengkel. Nah, nah, tekukur orang lain udah harta. Biarin aja bajing itu ya. Tupai itu hidup di situ gitu. Kenapa? Karena kelapa itu digoyang-goyang apanya? Bunganya nanti bisa hidup. Kata bajing, aku yang menggoyang-goyang benih kelapa buah itu. Wajar aja di honor satu kelapa gitu. Iya memang, dia kan 10 batang ya sudah 10 kelapa gitu dia itu. Iya, manusia bisa, gak bisa. Serahkan aja pada binatang. Nah gitu. Ya. Apalagi kalau melihat Quran, seluruh makhluk di dunia ini adalah memuji Allah. Di Quran jelas sekali, wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la taqahuna tasbihahum. Tuh lihat surat Isra ayat 34. Innahu kana haliman ghafura. Ya. Langit, bumi, segala isinya memuji Allah, dan kemudian ternyata binatang-binatang juga dan semuanya termasuk pepohonan itu juga memuji Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kasih sayang pada alam sekitar, bumi, binatang, tanaman, lingkungan hidup secara keseluruhan, itu kita harus pelihara, harus ramah terhadap semuanya karena dia juga memuji Allah. Jangan dikira tumbuh-tumbuhan itu memuji Allah tuh. Iya. Ya, jadi saya sangat tidak suka orang yang menebang pohon masalahnya gitu ya. Dia sedang memuji Allah dan ternyata berguna buat kita, apa? Melindungi kita. Terus mengeluarkan hidrokarbon buat bernapas kita. Sekarang dihabisi hidrokarbon itu dengan membunuh pohon itu. Nah ini Quran bicara seperti itu ya. Pantesan kemarin atau 2 minggu yang lalu Panana juga baca itu. Itu Raja Inggris Charles, dia bilang begini dalam satu seminar ini, kalau dunia ingin baik, di sini lingkungan hidup ingin baik, kata Raja Inggris, itu pakailah kaidah-kaidah Islam, kata dia. Bayangkan raja kafir, tapi pakailah kaidah-kaidah Islam. Nah, dia sering berdialog dengan anggota parlemen orang Islam barangkali, jadi ingin tahu bagaimana tentang Islam itu, gitu ya. Dulu istrinya si siapa namanya penana? Bukan istrinya Raja Charles ini, si Diana itu turunan Arab itu dia, turunan Arab Spanyol, tapi karena bukan keluarga ningrat raja, kalau ada pesta-pesta dia kerajaan tidak pernah dibawa ke acara-acara besar. Coba seorang istri raja, ya cantik banget lah, di Indonesia model gitu lah, kamu di sisi jalan mah malah ya tidak dihormati, karena dia hanya sekedar guru TK rakyat biasa, ya. Tapi karena rakyat biasa tidak diajak oleh ratu, itu turunan Arab dia, Arab Spanyol ya. Jadi orang Arab itu kan menguasai Spanyol 700 tahun, tidak sedikit itu, 700 tahun itu dikuasai Spanyol itu. Cuma judulnya waktu itu ketika datang raja dari sebelah utara itu, orang sana sudah masuk Islam, orang Arab sudah banyak di sana. Pih, satu di antara tiga, kamu keluar dari sini, dari Spanyol itu. Para sultan, para yang kedua dihukum mati, yang ketiga pindah agama. Ya kelihatannya itu tersisanya yang pindah agama ke sana itu, dia dipaksa oleh raja pada waktu itu, Raja Ferdinand namanya yang memaksanya itu dengan Ratu Isabella. Karena itu saya tidak suka terlalu mendengar Ferdinand dan Isabella tersebut ya, karena mengusir orang dari dunia Islam. Jadi dia bilang begitu. Tapi apa? Ketika Pangeran Charles ini bilang bahwa harus pakai kaidah-kaidah Islam, orang ribut itu di Inggris. Wah, katanya kapan dia masuk Islam dia, katanya. Wah, Sheikh dari London katanya ini. Coba bayangkan. Padahal hak raja kan ngomong seperti itu. Berbicara Islam, karena sedang benci sekali pada Islam, dunia menyebut Islam satu, kalau ingin memelihara lingkungan hidup pakai kaidah-kaidah Islam, dihabisi raja juga itu. Nah, itu dunia menghadapi Islam seperti itu ya. Nah, tolong di aslinya bacaan panjangnya di koran Kota Bandung, koran PR. Aduh, saya jadi ketua PR nih. Jadi ya, hari Senin yang sana itu, bukan Senin yang kemarinnya, tapi Senin yang lalu. Baik, ini maksud saya bahwa kita keramahan itu bukan hanya pada teman, tetangga, keluarga, tapi sampai pada makhluk hidup, bahkan sampai pada binatang dan tumbuh-tumbuhan. Ya. Karena itu suatu waktu mungkin ini Pak Nana harus direncanakan juga, harus ada yang sodakoh pohon, setiap anggota jihad sodakoh pohon, dan kita akan tanam di cabang-cabang di daerah yang memiliki tanah wakaf ya. Jadi nanti pohonnya bagus kalau pohon yang kira-kira berbuah, tapi kalau tidak pun ya tidak apa, bibit-bibit yang sifatnya pohon secara umum, karena pohon-pohon itu digunakan. Malah maunya saya sih dengan ini apa, di pinggir kita nanti ditanami dengan pohon-pohon yang bagus, dengan PLN Panama. Tolong bicara di sana bahwa di belakang masjid ini ingin dijadikan hutan, itu satu. Yang kedua, ini akan dibeli oleh kita insyaallah, doakan saja semuanya kita, yang harga 5 miliar itu ya, sudah direncanakan. Bisa 1000 meter, nanti harus ada, kalau Pak Wali Kota bilang harus dijadikan hutan kota. Oke, kita jadi hutan kota sebagian, di tempat parkir sebagian, jamaah pengajian sebagian di situ gitu, sehingga bisa terbeli di belakang kita ini ya. Jadi pada para jamaah, kalau ingin sedekah, sedekahlah dengan pohon sekarang ini. Begitu ditanam, ratusan tahun ke depan hasilnya menjadi sedekah bagi yang menanamnya dan membawa benihnya itu. Karena kita makan hari ini adalah sebagai hasil tanaman orang tua pada beberapa puluh tahun yang lalu. Kita makan rambutan, kita makan buah, kita makan itu adalah tanaman-tanaman mereka. Nah, yang keempat, Quran sebagai tadhkirah, hadhihi tadhkirah, peringatan. Jadi kalau ingin tegas, peringatan. Yang kelima, sebagai mau'idzah, Quran juga sebagai penasehat bagi diri kita sekalian. nasihat dinasehati oleh Quran. Jadi kalau ingin diri baik, nasehatilah dengan Al-Quran, dengan cara membaca Al-Quran. Itu dinasehati. Dan keenam ada sebagai zikra, peringatan. Maksudnya Allah yang telah menurunkan Al-Furqan pada hambanya agar dia menjadi pemberi peringatan pada seluruh alam. Para jamaah yang harap ridho dan makruh Allah subhanahu wa ta'ala, sekira itulah yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang disebut baik nama-nama Al-Quran atau fungsi-fungsi Al-Quran yang tadi disebutkan itu betul-betul menjadi fungsi mengatur diri kita dalam kehidupan ini agar selalu ada dalam ridho, maghfirah Allah dan lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Saya tidak bisa menjawab soal karena saya ada acara di Persis cabang di mana di Katapang. Mohon maaf. Jazakumullahu khairan katsiran. Allahu yaudzubu aidina ila maghfirah khairul Islam wal muslimin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.